Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa dan akhwat rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala pemberian nikmat kurnianya kepada kita, nikmat iman dan Islam, dan taufik dan hidayahnya untuk kita teruskan usaha kita untuk menambahkan kefahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu wa Taala melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita teruskan lagi pembahasan Kitabul Adhan, di mana kita telah membaca beberapa buah hadis tentang sifat al-azan, iaitu lafaz-lafaz al-azan. Dan kita dapati bahawa terdapat juga satu bab di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Bilal untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan al-iqamah. Dan telah kita sebutkan khilaf di kalangan ulama tentang masalah itu. Dan sebelum kita teruskan kepada bab berikutnya, kita lihat sekali lagi bab sifatil azan. Sekali lagi, hadis ini kita telah baca pada pelajaran lepas. Itu berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, حدثني أبو غسان المسمعي مالك ابن عبد الواحد وإسحاق ابن إبراهيم قال أبو غسان نيت ربع جملة قال أبو غسان حدثنا معاذ وقال إسحاق أخبرنا معاذ ابن هشام صاحب التستوائي وحدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله ابن محيرز ابن محيرز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم يعود فيقول. Jadi setakat ini yang kita nak terangkan. Jadi dalam hadis Abu Mahdhurah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarnya azan ini, dan lafaznya kalau kita lihat Allahu akbar Allahu akbar. Jadi tidak ada perulangan di situ. Ini satu set lah, Allah Akbar, Allah Akbar. Patutnya apa? Lagi satu set, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini empat kali takbir. Kemudian yang lain sama, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini dua kali, dua kali. Thumma ya'udu fayaqul. Kemudian beliau kembali dan berkata. Yang ini dia ulang lafaz ini, iaitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan apakah yang kita panggil pengulangan ini? Ini dinamakan apa? At-tarji', tarji', daripada raja'a ataupun raja'a, yuraji'u tarji', yakni kita ulang-ulangkan. Tapi bukan semua lafaz azan, hanya kalimat, dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi mana satukah yang kita baca perlahan, mana satu yang kita baca kuat-kuat? Kita baca pelan-pelan dulu ke baca kuat-kuat dulu? Kuat-kuat dulu baru pelan-pelan. Pelan dulu. Betul? Semua hafal eh? Bagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mensyarahkan hadis ini, dia kata baca tarji' ini, baca dulu pelan-pelan. Tapi pelan-pelan tu maknanya bukan tak dengar terus, dengar, kalau orang dekat-dekat dengar lah. Kemudian baru kita baca kuat-kuat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kita baca ya sekaligus dua kalimat syahadah ni, sekali jalan tadi, dua kali, dua kali terus. Jadi tak payah kita nak berhenti baca, berhenti baca. Bukan tak payah, memang tak diajarkan macam itu. Sebab Nabi SAW dalam hadis ini jelas, Nabi baca terus dua kalimah syahadah sekali, berulang-ulang. Jadi pertama sekali dibaca perlahan, kemudian baru dibaca dengan kuat. Nah, dan ini namakan at-tarjih, hadis-hadis yang sahih. Nah, kemudian lepas itu hayya 'alas salah marratain, ini dua kali. Hayya 'alal falah marratain, dua kali. Fa izada ishaq Allahu akbar la ilaha illallah. Nah, ini adalah tambahan apa? Yang di akhir azan itu. Jadi riwayat Abu Hasan ini tak ada disebutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh dua guru Imam Muslim rahimahullah ta'ala, iaitu Abu Hasan Al-Misma'i dan Ishaq Ibn Ibrahim. Dan kemusykilan di dalam hadis ini, apa dia? Pada awal lafaz azan, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar saja. Dan ini ganjil ataupun genap. Kalau ikut relatif kepada witir, ini adalah ganjil, maknanya sekali saja. Nah, dan kita tahu bahawa kita tak pernah dengar orang azan macam ini, Allah Akbar, Allah Akbar. Kamat iqamah adalah. Dan sedangkan hadis ni hadis yang sahih, dan sepatutnya inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Mahzurah. Nah, jadi bagaimana nak selesaikan masalah ini? Jadi berkata ulama, dan telah kita sebutkan dalam syarah, Imam Nawawi mengatakan ini pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik berpendapat dengan atau berpegang kepada riwayat ini dan juga dengan amalan Ahlul Madinah. Ingat? Kemudian ada pun jumhur ulama mengatakan azan ini tidak diamalkan di tempat lain. Bahkan azan yang biasa kita dengar tu, dua kali-dua kali tu, diamalkan di Mekah. Sedangkan Mekah itu adalah tempat orang datang buat manasik haji dan umrah. Dan juga beliau berkata ia adalah amalan di Syam, di mana-mana, Mesir dan seterusnya. Jadi beliau menguatkan azan yang biasa kita dengar tu berdasarkan hujah ini. Nah, tapi setelah kita, setelah saya periksa, riwayat ini sebenarnya adalah riwayat yang silap. Riwayat yang silap. Silapnya daripada perawi ataupun guru Imam Muslim Abu Ghassan Al-Misma'i rahimahullahu ta'ala. Patutnya dia empat kalilah, yakni dua kali, dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, ini diterangkan oleh ulama' menurut riwayat-riwayat. Baik, itulah faedah. Jadi tak perlu kita nak tarjihkan disebabkan amalan siapa, amalan siapa. Riwayat ini salah. Dan ini antara perkara-perkara yang ada di dalam kitab Sahih Muslim, terdapat beberapa kesilapan riwayat. Nah, nah, jadi kita teruskan kepada bab berikutnya. Babun istihbab ittikhadhi muadzinaini lil masjidil wahid. Bab digalakkan untuk mengambil dua muazzin untuk satu masjid. Di ayatnya maknanya disunatkan, bukan boleh saja, disunatkan untuk kita adakan dua muazzin untuk satu masjid, masjid yang sama. Jadi kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaidullah عن نافع عن ابن عمر قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى. Dengan sanadnya daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mempunyai dua orang muazzin, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum Al-A'ma, yang buta. Dan beliau berkata lagi, wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaidullah qala haddatsana Al-Qasim an Aisyah mithlahu. Yani dengan sanad lain tetapi daripada Aisyah radhiyallahu anha, sepertinya, yani lafaz hadis itu sepertinya. Baik, jadi hadis ini dalil bahawa boleh kita ambil dua muazzin untuk satu masjid. Jadi apa maknanya? Jadi ada banyak kemungkinan di sini. Sifat baru ni. Silakan. Okey. Kamu ni sifat power lah ni. Tak boleh. Tak apa. Nah, zahirnya bahawa ada dua muazzin dan ada macam-macam makna. Sama ada satu muazzin sekali, dan setiap waktu satu muazzin, lepas tu mungkin waktu lain muazzin lain. Nah, ataupun satu waktu dua muazzin sekali jalan. Baik. Jadi ada dua makna. Mungkin lebih daripada itu. Sebab tu kita nak lihat syarah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi beliau berkata dalam syarah, fihi hadithu Ibn Umar radhiyallahu anhuma, ada hadith Ibn Umar, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam azinani Bilalun wa Ummi Maktumil A'ma radhiyallahu anhuma. Jadi dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Antaranya adalah boleh kita menyebut seorang dengan aibnya untuk mengenal ataupun untuk dikenali. Mana kita dapat faedah ini? Boleh kita sebut nama orang dengan aib yang ada padanya. Ismi maktum al-a'ma, lafaz al-a'ma. Jadi al-a'ma tu satu keaiban, maknanya yang buta. Yang buta tu bukan suatu yang suatu sifat yang sempurna. Dia sifat satu kecacatan. Dan biasanya orang kalau dipanggil atau disifatkan dengan satu sifat yang tidak sempurna, yang cacat, dia akan marah. Tetapi di dalam hadis ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan kecacatan sahabat ini, muazzin ini, itu Ibnu Ummi Maktum al-A'ma, yang buta. Dan ini dalil bahawa boleh kita lakukan demikian, tapi mesti ada sebab, iaitu lit-ta'rif, supaya dia dikenal. Karena kemungkinan kalau kita tak sebut, kita katakan gelaran tu, walaupun aib, orang tidak akan kenal siapa dia. Jadi dengan itu dibolehkan. Dan terdapat syarat lain, bahawa hendaklah orang yang kita sifatkan dengan keaiban itu tidak marah, kecil hati bila kita sebutkan. Sebab kita kadang-kadang ni ada orang tak suka. Jadi kalau demikian, kita jangan sebutkan walaupun ataupun lebih-lebih lagi depan dia lah. Takkan nak kenal Muhammad, Muhammad mana? Muhammad botak. Okey, Muhammad botak, okey lah kan. Jadi belakang dia lah. Tapi bukan nak umpat apa supaya orang kenal Muhammad. Beratus Muhammad. Betul lah. Jadi setakat nak mengenal boleh, maka dibolehkan. Wa bi'aibin wa naqsihi, dengan satu aibannya ataupun kekurangan yang lain. Wa ma yakrabuhu, dan apa yang dia tidak suka kalau kita sebutkan, boleh kita sebutkan juga. Wa qad bayyantuha bidala'iliha wadihatan fi akhir kitabil azkar, dan aku telah menerangkannya dengan dalil-dalilnya yang jelas di akhir kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar ni kitab siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kitab yang masyhur, yang mengumpulkan zikir-zikir daripada Nabi SAW, saudara-saudara Al-Quran. Dia kata kitab ni, Alladhi la yastaghni mutadayyinun an mithlihi. Kitab ni tak sepatutnya orang yang beragama, yang nak beragama, nak mengamalkan agamanya daripada kitab sepertinya, iaitu berzikir. Dan kitab ni kitab yang besar, antara kitab yang bagus di dalam bab Al-Azkar karangan Al-Imam Nawawi rahmat ta'ala. Dan disebutkan hukum hadis-hadis yang dibawakan itu mengikut ijtihad beliau. Wa ta'adkuruha insya'Allah ta'ala fi kitabin nikah inda qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma Muawiyah fasa'lukun, wa fi hadith inna Aba Sufyan rajulun syahih, wa fi hadith bi'ta akhul ashirah. Ya, tokoh yang sebutkan tentang bab ini, iaitu bab menyebutkan kecacatan urat pada akhir kitab nikah dalam Sahih Muslim ini. Bila menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Muawiyah fasaluk, yakni orang yang miskin, tak ada duit. Ini disebutkan apabila ada orang bertanya tentang apa? Tentang lelaki yang nak dinikahinya ataupun orang yang nak melamarnya. Minta nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jangan nikah dengan Muawiyah pasal dia miskin. Sa'lukun la malalahu. Dan ada lagi satu lelaki, maka dia ini dia tak pernah tinggalkan tongkatnya daripada tangannya, maka dia suka pukul orang. Jadi jangan nikah dengan lelaki macam tu. Asalnya ini adalah satu perkara yang sensitif, rahsia. Orang tak suka kita sebutkan kecacatan ini. Tapi kerana maslahat nikah, lagi-lagi nikah, maka dibolehkan kita menyebutkannya. Dan ini bukan termasuk al-ghibah ataupun mengumpat, bukan. Kerana terdapat maslahat. Dan terdapat lagi hadis Abu Sufyan bahawa Hindun isteri Abu Sufyan datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pembukaan kota Mekah, dan dia berkata, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan ni, suami aku ni, seorang yang pelukik. Dia tak berikan yang mencukupi. Boleh tak aku ambil daripada hartanya apa yang cukup untuk aku dan anak-anakku sebagai nafkah? Dan Nabi SAW kata apa? Ambillah yang cukup. Apalah, apa yang mencukupi untukmu. Jadi sekali lagi menyebutkan pekong ataupun keburukan orang lain. Tapi oleh kerana terdapat maslahat, maka dibolehkan. Dan terdapat hadis Bi'ta Abul Bi'ta Akhul Ashirah. Nabi SAW dalam rumahnya, ada orang minta izin nak masuk. Nabi SAW tengok daripada jauh, alamak sedih ni. Nabi SAW pun kata Bi'ta Akhul Ashirah, nah, seburuk-buruk saudara orang yang bergaul. Kemudian Nabi SAW kata panggil dia masuk, benarkan dia masuk. Lepas tu orang itu dah berbual dengan Nabi SAW, dia pun keluar. Orang pun tanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi SAW memang dia orang macam tu. Tapi asalnya kan tak boleh kita sebut keburukan orang. Jadi bagaimana Nabi SAW melakukannya? Bukankah ini satu umpat, pengumpatan? Maka kata ulama, dibolehkan. Sebab orang itu adalah orang yang membuat kefasikan, kejahatan secara terang-terangan. Jadi orang pun tahu dia macam tu. Dia kalau sebutkan pun bukan apa ni, bukan sesuatu yang aibkannya, dan memang dia terang-terangan. Oleh kerana itu, terdapat 6 sebab yang kita boleh sebut keburukan orang. Ini adalah sebab-sebab yang mengecualikan. Asalnya boleh ke tak boleh kita menyebut keburukan orang? Jawabnya tak boleh. Haram, termasuk dosa besar. Ayuhibbu ahadukum man ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka makan daging saudara kamu yang dah mati? Tentu kamu tak suka. Jadi dia adalah satu dosa, dosa besar. Tetapi kalau terdapat 6 keadaan ini, maka dibolehkan kita sebutkan keburukannya. Kalau tidak, dia tetap haram dan dosa besar. Jadi sebab yang pertama disebutkan oleh ulama ada dalam kitab Al-Azkar tadi tu. Yang pertama at-tazalum, yang ini bila seseorang itu perlu pergi mahkamah untuk menuntut haknya, ada orang menganiayanya, mengambil haknya dengan zalim, jadi tentu dia terpaksa nak sebutkan kes dia kan, dan dia akan terpaksa sebutkan keburukan orang tersebut. Orang tu buat begitu, begini, begitu, begini. Perkara yang asalnya tak boleh kita sebutkan, tapi oleh kerana untuk menuntut hak, maka dibolehkan. Walaupun bermaslahat peribadi, menuntut hak lebih utama. Jadi Islam itu memberikan kita hak untuk kita menuntutnya. Jadi keadilan di dalam Islam itu terpelihara, sama ada kita nak minta ataupun kita tak nak minta. Dan Islam walaupun menggalakkan kita memberi kemaafan orang yang maknanya kita, tapi Islam juga memberikan kita hak untuk membalas. Jadi di sinilah kita perlu ada fiqh, kefahaman bila kita memaafkan dan bila kita membalas. Jadi cara ringkasnya, asalnya kita memaafkan. Tetapi kalau kita memaafkan itu mengakibatkan keburukan yang lebih besar, maka ketika itu kita jangan maafkan. Kita mesti balas, kita mesti hukum orang tersebut. Dan kaedah ni kaedah yang umum, apa juga kita lakukan tak boleh mengakibatkan keburukan yang lebih besar, mafsadah yang lebih besar. Kita nak capai satu maslahat, nak dapat pahala, betul tak? Kita maafkan dapat pahala. Faman afa wa aslaha fa ajruhu wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berislah, maka pahalanya di sisi Allah. Dan banyak ayat-ayat menggalakkan kita ber ataupun memberi kemaafan. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudzil afwa. Jadi ambillah kemaafan. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahlah kepada ma'ruf, dan tinggalkan jauh palinglah daripada orang-orang yang jahil. Jadi banyaklah ayat-ayat yang suruh kita maafkan orang lain, tetapi kita mesti ingat kita ada islah, iaitu kita mesti ada melakukan satu maslahat, bukan sebaliknya. Jadi kalau orang itu dimaafkan, dia akan mengakibatkan lebih buruk. Lepas tu besok pula dia akan anai orang lain, orang lain, orang lain, dia makin tak serik. Maka ketika itu salah kalau kita memaafkannya, kita patut hukumnya. Dan ini lebih ketara kalau ia dalam bab-bab jenayah. Orang yang memang terkenal buat jenayah, masuk rumah orang, rompak orang, rogol orang, cabul orang dan sebagainya, kita biarkan sebab nak maafkan, habislah. Itu adalah satu kebodohan, kejahilan memaafkan kerana setakat nak memaafkan. Dia tak ada islahnya. Begitu juga orang yang apa, yang belum dapat lesen, dah racing dah sana sini ya, dia dah lepas dapat lesen lagi dia gila, dia kereta laju-laju, lepas tu bawa laju-laju, lepas tu dia langgar awak, maafkan ajalah, maafkan. Dia takkan cerit, dia akan langgar orang, orang lain. Dia orang macam gini, dia patut kita apa? Kita balas, kita tuntut hak kita, dan kita suruh dia terima padah, iaitu hak umum. Apa hak umum? Disaman, disaman ke, dipenjarakan atau digantung lesennya dan sebagainya. Itu sepatutnya kita kita lakukan. Begitu juga kalau dalam masalah-masalah agama, orang yang melampau menganiaya di dalam hal agama, tipu orang, fitnah ulama, fitnah akidah orang dan sebagainya, kita biarkan ini teruklah ni, orang kan percaya. Dan tak ada jalan kita dapati untuk buat dia taubat, untuk dia insaf, melainkan dengan mahkamah. Kita pakai mahkamah, biar mahkamah hukum. Itulah al-fiqh, itulah ilmu, itulah kebijaksanaan. Sebab al-hikmah itu kita letakkan semua perkara itu pada tempatnya. Kalau kita letakkan bukan pada tempatnya, apa lawan hikmah? Az-zulm, satu penganiayaan. Faham? Baik. Jadi kalau kita perlu nak sebutkan keburukan orang di mahkamah, maka dibolehkan. Yang pertama. Yang kedua, al-isti'anah ala tadhir al-munkar. Kita nak minta tolong untuk mengubah satu kemungkaran. Kita sendiri tak mampu nak ubah kemungkaran tersebut. Sebab mungkin orang tu lebih kuat daripada kita, lebih pengaruh. Tetapi di sana ada lagi, ada orang lain yang lebih kuat daripada orang yang buat mungkar tu. Jadi kita pergi kepada dia, suruh dia tolong. Tapi macam mana dia nak tolong kalau kita tak terangkan kejahatan orang tersebut, kemungkaran yang dia lakukan? Jadi boleh tak boleh kita terangkan keburukannya? Jawabnya boleh. Jadi ada syarat ni, bahawa orang yang kita adukan tu, dia mampu mengubah. Bukan tulis kat email, SMS, mana-mana orang tu jahat, mungkar sana, mungkar sini. Dan tu orang-orang bukan boleh buat apa. Itu tak dibolehkan. Itu adalah fadihah, bukan nasihah. Fadihah maknanya kita pecah kan keburukan orang, bukan nasihat. Nasihat boleh kita beritahu pada orang tertentu, pihak berkuasa ke ataupun orang yang disegani ke dan sebagainya, yang boleh nasihatkan dia, dan kita terpaksa beritahu kemungkaran yang dia lakukan, maka itu dia, itu dibolehkan. Tapi tak dipaskan pada kawan-kawan semuanya tentang keburukan dia, apa dia buat kat sana, apa dia buat kat sini. Jadi ini haram, ini tetap haram, sebab dia tak mengakibatkan kebaikan langsung. Yang ketiga adalah al-istihtaq, iaitu apabila kita meminta fatwa. Dan kadang-kadang bila kita minta fatwa, mufti perlu tahu siapa yang buat dan apa yang dia buat. Tak boleh cakap umum-umum aja. Pasal nak keluarkan hukum tu mesti nak kena spesifik. Siapa dia? Suami, adik, kan hukum beza-beza. Ataupun orang luar, contohnya isteri ataupun ibu dan sebagainya. Tentu hakim akan tahu siapa ibu dia, siapa istilah. Jadi ketika itu boleh tak kita sebutkan kemungkaran tersebut secara detail? Maka dijawab boleh. Kita boleh sebutkannya ataupun kita sebutkan sifat-sifatnya yang yang tidak disenangi oleh orang tersebut. Itu dalam bab al-istihtar. Ya, ini masalah banyak jugalah. Ini hampir sama dengan apa tu, masalah naikkan dia ke mahkamah. Itu yang selalu berlaku bila apa kes nak bercerai tu. Suami sebutkan pekung isteri, isteri sebutkan lah. Semua keluar kat mahkamah macam sampah kat mahkamah kotor. Nak bersihkan pun tak boleh. Hakim kena tahan, orang kat dalam semua kena tahan. Tapi maksudnya adalah untuk untuk minta fatwa ni kalau yang ketiga. Yang keempat pula. Yang keempat adalah apabila kita ingin melakukan at-tahdhir. Yani kita ingin memberi amaran kepada orang tentang keburukan seseorang itu supaya jangan apa, jangan jangan dianiaya oleh orang tersebut. Jadi kita nak sebutkan keburukan maksiatnya, ataupun dia seorang yang dianggap berilmu lah, tapi dia adalah yang diajar tu adalah ajaran yang apa, yang salah, yang sesat dan bid'ah dan sebagainya. Boleh tak kita sebutkan orang tersebut, sebutkan nama dia, apa yang dia cakap, apa yang dia buat? Maka jawabnya boleh jika dengan tujuan ini. Tapi dalam hal ini bukan semua orang boleh boleh lakukan. Sebab masalah seperti ini biasanya hawa nafsu tu masuk kat dalam dalam bab ini. Semua orang akan kata dia apa, oh aku ni nak beritahu pada orang lain, nak nasihatkan orang lain tentang keburukan si fulan dan si fulan. Jadi sebenarnya apa, dia nak apa, dapat populariti sebab dia dapat apa, dia dapat jatuhkan orang yang yang masyhur, orang yang berpengaruh. Sebab ini memang masalah, hatta banyak orang yang besar-besar pun boleh jatuh kerana masalah ini. Nanti pula dia pula yang dah kena tegur tu ataupun dinasihatkan tu pula, dia pun balas balik, dia pun korek balik kesalahan orang yang tegur dia, begitulah seterusnya. Jadi dia seolah-olah bergaduh dalam apa, dalam satu ring wrestling tak selesai-selesai. Tapi asalnya dibolehkan atau tidak? Jawabnya ia dibolehkan. Sebab tahdhir ini dibolehkan. Sebab kalau kita tak nak, kita tak buat ini, kita tak nasihat umat. Tak nasihat umat, jadi orang kan tertipu dengan keburukan orang tersebut. Dan dalam bab ini termasuk di dalam bab ini apa dia? Jarah wa ta'dil dalam ilmu hadis. Jadi kita terpaksa sebutkan orang ini dhaif, lemah, hafalannya lemah. Orang ini mudallis, orang ini kazzab, pendusta. Orang ini buruk hafalannya. Dan perkara-perkara lain. Dengan detail boleh. Ini diijma'kan oleh ulama dibolehkan. Sebab kita nak bersih kan, nak beri nasihat pada orang ramai bahawa sanad ini kalau ada perawi-perawi macam ini tak boleh digunakan. Sebab kalau kita tak beritahu, maka apa akan jadi? Orang akan sangka bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, kerana yang tadi tu litayin atau ta'rif, disebutkan dia si buta, dia si tempang dan sebagainya, kerana untuk dikenali, untuk dikenali. Dan telah kita terangkan syaratnya, jangan sampai perkara itu menjadi bahan permainan ataupun sindiran ataupun kita katakan itu sesuatu yang memalukan orang tersebut. Setakat nak dikenal, dan memang orang dah kenal dia macam gitu, masyhur dengan aib tersebut, maka tidak mengapa. Yang keenam adalah orang yang berterang-terangan dengan kefasikannya, dengan kejahatannya. Macam tadi Nabi SAW nampak dia orang tu, orang munafik tu, dia kata biksa akhul asyirah, seburuk-buruk orang yang bergaul dengan orang lain, tak guna campur dengan orang macam ni, dia punya kata-kata tak bagus, akhlaknya tak baik dan sebagainya. Jadi disebutkan sebab dia memang terang-terang melakukan maksiat. Dalam bab ini banyaklah artis ke, baik, orang-orang yang terkenal dengan maksiatnya apa semuanya, kita ada salah kalau kita sebutkan orang itu dengan keburukan. Dan memang dia sendiri tak malu, macam mana? Itu pun ada orang tak suka kata kita mengumpat, padahal ini bukan mengumpat. Orang lah terang-terang dengan satu dosa, nak cakap macam mana? Melainkan lepas tu dia dah bertaubat, dah pergi haji apa semua, itu filem lama je dia, buku 30 tahun dulu masih ada, itu lain cerita lah. Tapi nak macam mana kan? Itu masalahnya, awak ambil gambar bila dalam maksiat ataupun filem apa semuanya, nanti awak dah taubat, lepas tu menyesal, tak ada tukar lagi anak cucu apa semuanya, kan malu. Jadi orang tak fikir bila orang buat. Jadi itulah 6 perkara. Ingat lagi 6 tu. Yang pertama adalah untuk naikkan ke mahkamah. Yang kedua adalah minta tolong orang lain untuk mengubah kemungkaran. Yang ketiga, apabila meminta fatwa. Yang keempat, apa ya? Tahdir, untuk beri peringatan tentang kejahatan orang, iaitu jarah wa tahdir. Yang kelima, at-ta'rif, untuk pengenalan. Sebutkan si timpang, si botak, si rambut coklat dan sebagainya, apa-apa je lah. Yang keenam, menyebutkan keburukan orang yang mujahid ataupun orang yang terang-terang dengan kefasikan, dengan kejahatan tersebut. Yang kejahatan tersebut bukan semua kejahatan tau, kan? Kejahatan tu kalau dia terkenal dengan perbuatan tu, perbuatan tu je lah. Jangan yang lain yang dia tak tunjukkan pun kita bungkar balik, tak perlu. Jadi demikianlah kita dapati dalam hadis banyak disebutkan lakap-lakap, yang ini gelaran-gelaran yang sebenarnya satu aib sebenarnya, tapi dibolehkan kerana untuk pengenalan. Baik, balik kepada syarah. Wasmu Ibni Ummi Maktum, dan nama Ibnu Ummi Maktum ni siapa? Ibnu Ummi Maktum, yang ni anak kepada Ummi Maktum. Siapa nama anak dia dan siapa nama mak dia? Jadi nama dia Muazzin ini adalah Amr bin Qais. Ini kot satu pendapat, Amr bin Qais bin Zaidah Ibn al-Asam Ibn al-Harith Ibn al-Rawaha hadza qaulul aktsarin, dan inilah pendapat kebanyakan ulama nasab. Jadi nama dia Amr, bapa dia Qais. Wa qila ismuhu Abdullah ibn Zaidah, ada kata namanya adalah Abdullah bin Zaidah. Habis lari terus Qais dengan Abdullah, nama bapa pun lain. Tak maaf, nama bapa sama, tak sama juga. Yang mula-mula Qais ni Zaidah. Baik, kalau kita jumpa kata-kata ulama macam ini, disebutkan pendapat pertama, disebutkan pendapat kedua, biasanya pendapat mana yang kuat? Yang pertama. Yang pertama. Lagi-lagi disebutkan di situ, ini adalah pendapat kebanyakan. Ini namanya insya-Allah adalah Amr ibn Qais. Baik, wasmu Ummi Maktum, siapa nama ibu dia? Ummu Maktum. Namanya adalah Atikah. Atikah. Dan Ibnu Ummi Maktum ini telah mati syahid dalam peperangan Al-Qadisiyah. Seorang wanita, seorang sahabat wanita mati syahid pergi perang dalam peperangan Al-Qadisiyah radhiyallahu anha. Dan Ibnu Ummi Maktum ini datang ke Madinah selepas peperangan Badar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya untuk apa ni, menjadi governor apabila Nabi SAW keluar daripada Madinah untuk apa? Untuk berperang. Nabi SAW tak keluar daripada Madinah kecuali untuk dua perkara je. Siapa tahu? Kalau tak ada, tak keluar. Peperangan lagi? Buat haji. Umrah dan haji. Lain beliau tak keluar daripada negeri untuk cari makan ke apa semuanya. Jalan-jalan cari makan tak ada. Keluar untuk ibadat. Baik, jadi Ibnu Ummi Maktum ni buta. Jadi dialah yang dijadikan penjaga kat Madinah. Sebab orang buta, macam mana nak pergi jihad, betul tak? Nanya kita pula nak menjaga dia. Dan juga Ibnu Ummi Maktum ditugaskan oleh Rasulullah SAW menjadi muazzin yang kedua selepas Bilal. Bilal dan muazzin yang pertama, sebagaimana kita jumpa dalam hadis-hadis tadi. Orang pertama sekali yang laungkan azan ke atas muka bumi ni adalah Bilal. Dan nama Bilal siapa dia? Bilal Ibnu Rabah, Maula Abi Bakar. Dia adalah seorang hamba dari dulu lagi, dan beliau kulit hitam daripada negeri Habsyah, Ethiopia sekarang ini. Dan beliau di bawah seorang yang jahat daripada Quraisy, itu pula nama dia. Kemudian Abu Bakar, dan dia telah masuk Islam. Ketika dia masih hamba lagi, dia telah masuk Islam. Tuannya dapat tahu, tuannya seksanya dengan siksaan yang hebat. Boleh mati kalau orang biasa. Tak panas-panas, kota Mekah tu letakkan batu lagi. Baik, dan semuanya adalah supaya dia keluar daripada agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tetap berkata ahadun ahad, ahad ahad. Jadi Allah SWT ingin saja tak mau sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an jumpa dia ketika itu, dan beliau telah membebaskan dia. Dan beliau telah maknanya dia masuk Islam lama betul, di antara orang yang awal masuk Islam. Jadi kemudian Nabi SAW jadikan dia muazzin apabila di Madinah. Naam. Jadi inilah dua orang muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan ini adalah untuk masjid apa? Masjid Nabawi di Madinah. Baik, kata Imam Nawawi lagi, wa qawluhu kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muazzinan. Kata-kata perawi, Rasulullah SAW mempunyai dua muazzin, yakni bil Madinah, iaitu di Madinah. Bukan ada dua muazzin saja. Nabi SAW dah lebih daripada dua muazzin. Tapi kalau di Madinah ni, dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, memang dua ni. Sebab kita ada yang ketiga, iaitu Abu Mahdurah. Waqad kana Abu Mahdurah muazzinan di Rasulullah SAW di Makkah. Kita ingat lagi Abu Mahdura ni adalah muazzin Nabi SAW di Makkah, yang diajarkan oleh Nabi SAW azan. Dan kita telah ceritakan bahawa zuriatnya telah mewarisi azan di Makkah. Dan ini menunjukkan apa? Boleh ke tak boleh satu muazzin yang untuk satu masjid? Bolehlah, bukan mesti dua pun, satu dah cukup. Dan sebenarnya ada lagi seorang lagi muazzin Nabi SAW, bagaimana di dalam syarah, wa sa'ad al-qurab adzana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Quba marrat. Sa'ad bin Qurab, seorang sahabat Nabi SAW, jadikan dia muazzin di mana? Masjid Quba. Berapa kali? Sebab itu di dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, Nabi SAW punya tiga muazzin. Nampak macam berbeza dengan hadis Muslim ini. Hadis Muslim kata dua je. Jadi Imam Baihaqi kata dua-dua riwayat ni sahih. Yang dua tu pun sahih. Yang tiga, yang lain satu siapa? Iaitu Abu Mahdura di Makkah. Jadi kata Ibnu Hajar pula, sepatutnya disebutkan empat orang. Sebagaimana tadi Imam Nawawi kata, dua di Masjid Nabi, satu Abu Mahdura di Makkah, dan satu lagi Sa'ad bin Qurab di Quba. Baik, wa fi hadzal hadis istihbab ittikhadhi muadzinain lil masjidil wahid. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah, dalam hadis ini disukai, disunatkan mengambil dua orang muadzin untuk satu masjid. Tapi macam mana cara azannya? Yu'adzinu ahaduhuma qabla tulu'il fajri wal aqalu inda tulu'ihi. Seorang daripada mereka azan sebelum terbit fajar, dan seorang lagi azan selepas terbit fajar. Sebagaimana dilakukan oleh Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Kenapa nak kena lain-lain ataupun digalakkan lain-lain muazzin untuk azan fajar? Sebab salah satu daripada azannya sebelum masuk waktu, dan satu lagi dah masuk waktu fajar. Kalau dua-dua azan itu sama orang, suaranya kan, suaranya akan apa? Sama lah. Susah sangat. Kalau suara sama, orang dengar, orang boleh perasan tak? Ini azan dah masuk waktu punya ke belum masuk waktu? Blur kan? Tapi kalau kita ada dua muazzin yang beza-beza, suara tu mesti apa? Tak mestilah, biasanya apa? Biasanya lain. Susah nak cari dua orang suara ke apa? Tapi orang boleh tiru suara orang lain kan? Boleh tiru orang suara orang lain. So, banyak orang suara macam Sudais. Macam apa? Saat Ramidi, kari-kari. Kali tengok Melayu ke? Yang jauh. Baik. Tadi biasanya suara dia berbeza. Jadi orang kenal, ni suara dia. Pasal dia pakai dengar dulu. Bukan tengok time, bukan apa ni, ada jadual waktu solat kan. Jadi bila dengar suara, oh ni azan sebelum subuh. Ini azan selepas subuh. Jadi ini afdal. Walaupun kalau dua-dua azannya suara sama pun tak mengapa lah. Yang penting dah azan bangun lah kan. Kata ada orang jenis, dia nak azan yang kedua tu baru dia nak bangun. Nak cakap macam mana? Ataupun mungkin ada maslahat lain, kalau azan yang kedua itu nak kena berhenti daripada makan sahur contohnya, ataupun nak siap-siap dan sebagainya. Jadi disunatkan ada dua muazzin untuk solat subuh secara khusus. Sebab itu yang dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ihtaja ila akthar min muazzinain ittakhadha thalathatan wa arba'ah. Kalau kita perlukan lebih daripada dua muazzin, maka ambillah tiga ataupun empat. Fa akthar ataupun lebih. Lebih daripada empat berapa? 5, 6, 7, 8, 9. Kiralah. Wah, banyak betul muazzin. Silap satu semua makmum jadi mati. Yang penting bihasabil haja, mengikut keperluan. Waqad ittakhadha Utsman radhiyallahu anhu arba'atan lil haja 'inda katratin nas. Dan Utsman telah mengambil empat orang muazzin apabila ramai orang, ini kerana keperluan. Qala ashabuna wa yustahabbu an la yuzada 'ala arba'ah. Berkata sahabat-sahabat kami, ini mazhab Asy-Syafi'i, tidak ditambah lebih daripada empat orang. Illa li hajatin zahirah, melainkan kerana hajat yang zahir, betul-betul perlu sangat baru boleh. Maksudnya kalau ada ramai sangat orang, contohnya besar sangat tempat, nak perlu lebih orang, maka barulah ambil lebih daripada empat. Kenapa mereka cakap demikian? Sebab zaman Uthman dah kira paling banyak lah. Kalau empat dah cukup, main sepatutnya cukup untuk semua zaman, semua keadaan. Baik. Satu pendapat, qala ashabuna idza wa idza tarattaba lil azani ithnani fasa'idan. Kalaulah telah ditertibkan untuk setiap waktu tu dua orang muazzin ataupun lebih. Jadi sekali azan dua orang. Macam mana? Fal mustahabu an la yu'adzinu duf'atan wahidah. Maka yang disukai adalah jangan azan sekaligus. Maknanya chorus lah. Ha? Duet. Duet pun dia baca kan? Dia nyanyi. Tak ada. Chorus. Jangan chorus lah. Jangan dulu sekali azan. Bal ini tasa'an waktu tarattabu fi. Tapi kalau waktu panjang, maka mereka tertibkan. Jadi dia ni azan dulu, lepas dia ni azan, lagi satu pula azan. Ini satu kemusykilan yang amat besar sekarang. Macam ni ada dua orang azan, lepas tu lepas satu-satu. Maknanya dua kali azan. Baik, fa in tanaza'u fil ibtida', fa'in tanazam filip tidak di. Kalau dua-dua ni merebut siapa nak azan dulu, orang dah kasi jangan lepas kau azan. Tak, aku nak azan dulu. Dia kata pun aku pun nak azan dulu. Ukri'a bainahum, maka diundi antara mereka. Sekarang undi, you ambil duit siling ni, kepala bunga, kepala engkau bunga lah. Jadi tengok kepala, engkau azan dulu kepala engkau. Okey, tak gaduh. Kat sehari nampak macam itu. Dan apakah dalil untuk mengundi kalau kita ada dua azan, dua muazzin, dua-dua nak azan? Dalil ya adalah hadis Nabi SAW. Kalau mereka tahu fadilat azan dan mereka tak boleh tidak melainkan untuk mengundi antara mereka, maka hendaklah mereka undi. Fastahimu alaih. Hadis yang sahih. Jadi undi ini dibolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Bukan semua keadaan kita boleh pakai undi. Kalau bukan kerana sebab-sebab tertentu, undi ini kira apa? Kira judi. Baik. Jadi apa persoalan keduanya? Jadi apa ataupun bila yang boleh undi, bila yang tak boleh undi? Bila dia judi, bila dia undi? Sekarang kita nak tahu kaedah dia. Para ulama mengatakan kaedah dia macam ni. Awak nak kena tulis sebab kaedah ni penting. Bila undi dibolehkan adalah apabila syariat telah menetapkan hak, syariat telah menetapkan hak untuk seseorang. Tetapi tak boleh, itu cukuplah, itu pun dah cukup. Penerangan dia macam ini, apabila syariat telah letakkan hak untuk seseorang, tetapi kita tak boleh nak berikan hak tersebut kecuali dengan mengundi, maka kita undi. Seperti dalam kes apa? Kes azan tadi. Syariat telah menetapkan hak, mesti ada orang nak kena azan. Kalau ada satu orang datang, dialah yang berhak untuk azan. Tapi sekarang ada dua orang, tiga orang, empat orang, semua datang serentak ni, buka pintu sama-sama time, semua nak azan. Ni bila time tak ada azan, apa, muazzin yang apa? Yang tetap lah. Muazzin muja ke apa ke tak ada. Zaman dulu semua orang masuk merebut nak azan. Sekarang nak azan semua tak apa. Oh, entahlah, entahlah. Semua apa? Jual mahal. Azan jual mahal. Kalau Nabi salat, Nabi salat kata apa? Siapa kalau tahu kelebihan azan, semua merebut nak azan. Tak lah, suara aku tak sedar lah, tak kong lah dan sebagainya. Macam-macam orang cakap lah. Baik. Ini bila tidak ada apa ni, ditetapkan orang yang azan, maka syariat dah tetapkan hak dia dan ada dua atau tiga orang. Jadi kita mesti berikan juga orang nak azan. Takkan terus tak azan, bergaduh. Jadi apa cara dia? Takkan nak kata engkau lagi tua, engkau datang dulu. Tak, semua datang dulu. Ini tak ada kena siapa lagi tua. Yang penting semua sah kalau azan. Semua tahu azan. Semua berhak. Jadi diputuskan an-nizah, yakni perselisihan itu dengan apa? Dengan mengundi. Jadi dobitnya ataupun syaratnya adalah hendaklah perkara tersebut adalah hak yang ditetapkan oleh syarak. Contoh kedua adalah orang yang beristeri lebih daripada satu orang. Ada dua, tiga ataupun empat, lima ada tak? Kalau orang dah isteri empat, dia kahwin juga yang kelima dan dia tahu, dulu tahu, lelaki tahu, perempuan tu pun tahu, mahkamah aja yang tak tahu, kena tipu. Apa kau nikah sebut? Haram. Okey. Lagi? Lagi apa? Tak sah. Lagi apa? Dosa. Tak lah, kalau dah haram dosa. Biasa kalau dah haram tak sah. Kata lagi apa? Dapat anak pula tu. Zina. Setuju tak tu zina? Setuju ke tidak? Boleh repair tak nikah macam ini? Adakah ini macam orang yang nikah tak cukup satu saksi? Nikah tak ada wali. Boleh tak nikah tak cukup saksi? Tak boleh kan? Tak sah kan? Haram kan? Tapi zina tak nikah orang tak nikah tak ada saksi ataupun tak ada wali? Awak tak berani lah kak. Adakah zina? Kalau zina dah kena sebat. Kalau yang dah berkahwin buat macam tu, ya, kejam sampai mati. Serius ni. Sebab zina je dah serius. Haram tu buat boleh cakap lah. Berdosa tu buat boleh cakap. Tapi nak hukumkan dia sebagai zina, dia satu perkara. Baik, jawabnya macam ni. Kalau nikah tak ada saksi, tak cukup saksi, ataupun tak ada wali, ataupun dia pakai wali, tapi dia pakai wali apa? Wali songong lah. Bapak dia ada, dia tak pakai. Dia bilang pada datuk dia, datuk dia berdasar dengan dia. Dahlah, perempuan tu punya datuk kan baik dengan cucu. Jangan bilang bapak pakat-pakat, tok kawinkan saya. Datuk pun okey lah. Kalau ikut hukum, sah ke tak sah nikah tersebut? Kalau lain semua syarat dah cukup. Tanya. Tak sah kan? Wali ada, tapi wali dia apa? Ni wali semua lah, ni wali tak boleh. Sebab apa? Dia pakai wali yang ab'ad, wali jauh, sedangkan wujudnya wali yang dekat. Sebab tu kita ada tertib wali. Terus sekali wali bapak tak boleh, baru jatuh pada yang berikutnya, berikutnya, berikutnya. Mesti ikut tertib. Jadi kalau diizinkan oleh wali yang jauh, tak diizinkan wali yang dekat, maka tak sah juga. Itu menunjukkan pentingnya wali ni. Pentingnya bapak. Sekali jangan buat baik dengan datuk. Buat baik dengan apa? Bapak. Tapi biasanya dengan bapak lah yang banyak gaduh lah. Ada kelihal, kalau dia nikah juga, macam mana? Apa hukum nikah tersebut? Oh, sebab dia, sebab dia berzina? Ataupun awak repair je lah. Repair je. Repair je, teruskan lagi. Jadi kalau dapat anak, anak tu juga adalah anak mereka berdua. Jadi kena kena repair je, buat balik dia punya akad je lah. Betulkan balik. Masih boleh lagi. Baik, masalah kita tadi, orang dah ada 4 isteri, dia kahwin yang kelima, keenam, ketujuh, kelapan, kesilai, ketuluh. Ni Naya punya kerja kan. Semua nikah tu dikira apa? Lepas 4 mereka tahu semua ini tidak sah, haram, dosa apa lagi? Zina ke bukan? Zina ke bukan? Baik, satu situasi lagi. Ini memang tak ada dalam rekod mahkamah syariah. Saya tak rapat dengan mahkamah syariah. Ini satu contoh je lah. Tapi dalam kitab-kitab ada sebut. Orang ini masih bersuami, perempuan masih bersuami. Lepas tu datang lelaki ini, nak kahwin tak? Bolehlah, aku nak malang dengan suami aku. Set. So pergi Golok ke, pergi Batam ke, pergi mana? Nikah. Mahkamah saya tak tahu. Betul tak? Tak ada rekod. Nikah ini apa hukumnya? Nikah isteri orang, nikah suami orang tak apa. Nikah isteri, isteri orang haram, berdosa. Lagi apa? Tak sah. Tak sah. Lagi apa? Lagi apa? Zina ke bukan? Zina. Tapi apa syarat kalau zina ni diorang tahu? Maknanya perempuan tak tipu lah. Diorang tahu dia masih dalam isma, maknanya masih bersuami. Zina ke bukan? Sepakati oleh ulama ke tidak ni? Sepakati ulama, ada nas dalam Quran. Tak ada kahwin kan? Wal muhsanatu minan nisa. Apa tak ingat lah nak punya ayat. Yang penting isteri-isteri orang tak boleh kita nikah. Yalah, wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Dan wanita-wanita yang muhsanat, maknanya yang telah berkahwin atau sedang berkahwin, melainkan hamba-hamba perempuan engkau. Itu tu ataf balik kepada hurimat alaikum ummahatukum, diharamkan kepada kamu, ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, adik perempuan atau adik-beradik perempuan kamu, sampai kepada wal muhsanat dan isteri-isteri orang. Ada nas dalam Quran. Tak ada ulama membolehkan kahwin isteri orang walaupun selepas dicerai. Betul tak? Wanita yang dicerai boleh kahwin tak? Boleh tak kahwin dengan wanita yang telah diceraikan suaminya? Lepas iddah. Tak boleh juga. Mesti sampai lepas iddah. Lepas iddah 3 kali puruk. tiga kali haid atau tiga kali suci. Biasanya at least tiga bulan. Suami dia baru ceraikan dia 2-3 minggu. Awak kahwin dengan dia. Sepun sama, zina juga. Awak tahu? Berzina lah tu namanya. Dan isteri tu confirm kena rejam sampai mati. Sebab dia masih ada suami. Kalau lelaki tu tengok dia dah kahwin ke belum. Kahwin adik perempuan sendiri. Nak kahwin tak? Boleh kita kahwin. Macam-macam? Haram, apa lagi? Dosa lagi, tidak asal lagi apa? Zina lah. Takkan awak nak repair, nak repair mana? Nak repair dia punya akad, tak boleh kan? Jadi zina. Sama tak dengan masalah kita yang pertama? Masalah kita pertama apa dia? Orang yang kahwin isteri ke 5 sekaligus. Zina ke tidak patutnya? Kiaskan dengan semua tadi tu. Sama lah. Tak, yang tadi tu semua kan zina. Zina. Sebab apa? Apa kaedah dia? Sebab inilah nikah-nikah yang tidak sah, yang batil, yang haram secara ijma'. Secara ijma'. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Ada pun tak ada wali jauh dan sebagainya ni. Masih boleh repair lagi. Ada khilaf kalau mazhab pun ni kata tak ada wali masih boleh. Pakai wali hakim maknanya. Baik. Nikah mut'ah. Tahu tu nikah mut'ah. Maknanya nikah kontrak 3 bulan aja, setahun aja. Aku kerja kat sini buat permit aku 2 tahun. Orang balas dia kak. Kenapa tak 2 tahun aja kahwin tu? Untuk balik aku ada isteri lain. Dia pun kata bolehlah juga, boring kat sini seorang-seorang. Dia pun kahwin kontrak nikah muta. Zina. Anak tu semana? Zina. Kalau dia tahu, melainkan dia syiah tu cerita lain. Baik. Sekarang permasalahan berikutnya. Kalau dapat anak, anak ni kira apa? Anak zina. Anak zina dinasabkan kepada bapaknya ke tidak? Walaupun dalam perkahwinan? Katanya? Tidak. Walaupun dalam zina, tak boleh. Zina? Pasal akad itu akad yang haram. Bila akad haram, air mani yang buat apa, yang menciptakan atau yang jadikan, lepas tu anak tu dijadikan daripadanya, dalam akad yang haram, tidak di-recognize oleh syariat. Dia tak boleh disamakan dengan akad yang sahih yang diterima oleh syarak. Sebab tak boleh dibinkan kepada bapa penzina. Walaupun itu adalah biological father. Maknanya perempuan tu mak dia tak ada zina dengan lelaki lain. Kalau ada dengan lelaki lain lebih teruk lagi. Baik, kita ada lagi satu kes lagi. Dan kes ini selalu berlaku kat tempat kita. Kita di sini ada dua mahkamah. Satu mahkamah apa? Syariah. Satu mahkamah sivil, tak syariah. Baik. Dan dua-dua mahkamah ni boleh endorse pernikahan. Jadi ada wanita Islam pakai tudung apa semuanya, berkenalan dengan orang kafir, orang Nasrani. John apa benda? John Hansel. Dah berkenalan? Nak kahwin? Pergi mahkamah syariah? Tak boleh. Jadi dia pergi mahkamah sebelah, mahkamah sivil. Dan mahkamah sivil pun terima. Apa hukum nikah tersebut? Sekali lagi haram, tak sah, dosa lagi apa? Zina ke tidak? Ataupun ada khilaf? Kalau kita di Singapura, ada wanita muslimah buat macam itu, keluar kat surat khabar lagi. Apa awak cakap tu? Zina. Sebab apa? Kita di Singapura ada mahkamah syariah ni. Bukan macam kat negeri Eropah mana ke mahkamah syariah tak ada ke atau apa, orang tak tahu, orang main nikah je kat sana, jahil ke sebagainya. Kita di Singapura semua orang tahu bahawa nikah mahkamah syariah. Tapi dia boleh tahu pula nikah kat mahkamah sivil. Kenapa tu dia sengaja. Tak ada syubhat. Jadi sepatutnya zina. Banyak orang buat sekarang ni. Tapi heran, tak ada orang tulis ke apa ke apa ke bahawa ini zina. Anak-anak ni anak luar nikah, tak boleh nasab kepada bapaknya. Saya ada masalah sebenarnya tengah bincang. Jadi muslimah ni muslimah pasal dia agama ya. agamanya dengan apa? Seorang John Hanson. Dapat anak 4 orang. 4 orang, pasti ada macam pemutri. 4 orang anak. Bukan domba. Anak pertama meninggal. Tapi anak ni semua masuk Islam lepas tu. Masuk Islam. Dan sebelum anak ni mati, ini pun mati. Mati kan tak lah, jangkir kan? Jadi kami mati Islam. Anak ni mati. Jadi ni datang ada, datang ada. Jadi masalah dia adalah anak ini meninggalkan harta 150,000. Siapa dapat harta benda ini? Masih baik saya tak ada konsultan. Pening. Buka konsultan. Ini semua kena jawab. Tapi saya sukalah kaji-kaji ni. Saya ada jawapan untuk ni. Dah penat lelah dari 10 jam saya cari. Jadi first kali kita kena determine nikah itu apa hukumnya, zina ataupun bukan. Ada orang kata tak apalah, orang kafir dulu pun sahabat-sahabat dulu, betul tak? Lepas tu masuk Islam tak disuruh nikah balik kan. Dan anak-anak semua nasabkan kepada mak bapaknya. Ada hujah macam itu. Kita katakan mana mana ada sama. Ini sengaja yang itu. Dia bukan ada mahkamah syariah waktu zaman jahiliah. Dia nikah macam biasa. Yang penting dia orang tak zina. Tapi yang ini dia tahu ada mahkamah syariah. Dia tahu tak boleh nikah macam ini. Dia nikah juga. Inilah zina. Sama dengan sumah mahram, kahwin isteri orang dalam iddah ke luar iddah, ataupun belum diceraikan, kahwin yang kelima, kahwin mut'ah, sumbang mahram. Ni dinamakan nikah berbatil. Nikah ni ada dua, tiga. Nikah pun ada tiga kan? Kat luar masjid, nikah masjid tu tak ada sunnahnya sebenarnya. Banyak orang nak nikah kat masjid, saya tak tahu kenapa. Nak ambil berkat. Baik mereka check balik, kenapa nikah di masjid. Alakulihal, fasid dengan batil ni macam sama. Fasid rosak, batil rosak. Tapi dalam hukum fiqh berbeza. Fasid dia macam ni, macam tak cukup syarat, okay. Ataupun malam pertama tidur rumah biasanya. Lelaki tidur rumah apa? Rumah perempuan lah. Malam-malam dah penat apa semuanya. Isteri dia tu ada adik perempuan juga. Tak macam mana masuk salah bilik. Na'udzubillah. Dia tak sadar. Dia bersatu dengan isteri punya adik. Na'udzubillah. Nikah ke bukan nikah ni? Nikah asalnya bukan akad tau. Nikah ni asalnya bersatu. Adakah itu zina? Zina ke bukan tadi? Tak sengaja. Zina mesti nak kena sengaja. Hukum Islam adil. Tak sengaja. Dulu tak sengaja. Dia masa tak pernah nampak isteri, tak ada main Facebook, tak ada main apa semua, tak pernah tengok pun. Tawakal Allah, dia terus nikah je. Nah, dan ini kalau biasanya berlaku bila nikah dua-dua sekaligus, adik-beradik nikah sekaligus, dua-dua tinggal kat satu rumah. Ha, itu lagi kemungkinan besar apa? Terjimat ni. Tapi yang penting ni bila sebut dalam kitab, bukan saya karang-karang cerita. Dia fasid ke batil? Fasid. Dapat anak, boleh digugurkan? Tak boleh kan? Nak anak juga. Jadi anak tu macam mana? Jadi semua balik nak determine ni nikah ni zina ke bukan? Oleh kerana dia bukan zina, anak itu dinasabkan kepada bapa yang tak sengaja tu. Dinasabkan juga dapat harta pusaka, tapi tak boleh diteruskan. Ibtidaan boleh, istidamah tak boleh, tak boleh diteruskan. Kalau mati apa semua mereka waris, mewarisi dan dia jadi mahram kepada bapak dia, bapak dia punya mahram, mahram dia juga dan seterusnya, semua hukum sama pasal dia fasid. Dan ini dinamakan apa? Nikah syubhat. Nikah syubhat. Ada syubhat kat situ sehingga dia tak boleh lah. Tak boleh sebab dia tak boleh hukum dia sebagai zina. Ada pun nikah batil, tak ada syubhat. Ijma' ulama bahawa ini haram. Dia bukan bahasa tak sengaja atau dipaksa dan sebagainya, sengaja buat. Jadi batil ini hukumnya zina. Fasid itu hukumnya tak, tak semestinya zina. Boleh? Balik kepada masalah ini, ini fasid ke batil? Batil. Itu dalam fikir dan istilah semua penting, ini masalah law kan. Jadi oleh kerana itu ini zina, anak-anak zina tak dinasabkan kepada bapaknya walaupun bapaknya handsome. Sebab bapaknya penzina. Jadi siapa dapat harta ni? Adik-beradik? Mak dapat tak? Kenapa mak tak dapat? Banyak orang sampai kat sini lagi. Ijma' ulama' bahawa mak zina adalah mak. Sebab definisi mak adalah setiap wanita yang keluarkan kau daripada rahimnya. Itu definisi dia. Setiap wanita. Kalau lelaki yang lahirkan awak, itu bukan mak awak. Ini permasalahan saya baca dulu yang pening. Setiap mak yang melahirkan kau daripada rahim. Tapi sekarang kita ada mak planted dekat tempat rahim orang lain. Siapa mak sekarang? Astagfirullahaladzim, saya kena minum air. Siapa mak sekarang? Definisi fuqaha zaman dulu, ribuan tahun dulu, sampai tak tahu berapa sebelum ditemui kaedah tadi, muka dia mesti senang je. Um tu semua yang melahirkan kau daripada rahim dia. Sekarang mana satu ibu dia benih kat tempat lain, ibu dia lain, yang melahirkan dia lain. Dia siapa ibu eh? Boleh pakai tak definisi tadi? Ataupun dulu ibu eh? Wah susah ni. Eh tak, sebab saya pening. Macam teknologi ni buat susahkan orang je. Jadi sebab itu asalnya boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh orang lain lahirkan untuk orang lain? Sebab dia ada banyak masalah. Sebab itu bukan benih perempuan lain aja. Dia ada benih lelaki lain juga kat dalam tu. Jadi haram. Cuma kalau dah terjadi, apa jadi? Baik, yang penting di sini maknanya mak dia tetap mak dia. Mak tak perlu ada akad apa-apa. Maryam alaihissalam, mak ke Nabi Isa tu kan? Mana ada kahwin apa-apa? Tak ada saksi, tak ada apa pun. Wali apa pun tak ada. Tapi dia tetap mak. Dan Nabi Isa tetap anak kepada kepada mak. Jadi mak dapat bahagian. Ini patutnya ni 1/6 sebab ada lebih dari satu anak. Anak-anak ini, anak-anak ini dikira anak mak bapak ke anak mak je? Mak. Ini yang namanya anak mak. Ada kira tak anak mak dengan anak mak bapak? Maknanya nanti maknanya kalau ni adik-beradik seibu. Itu adik-beradik seibu sebapa. Ada tak? Dalam faraid ada bahagian dia lain-lain. Kalau anak mak bapak lelaki dapat apa? Double. Perempuan lelaki dapat double, perempuan. Kalau anak mak saja, adik-beradik mak saja, mereka semua dapat 1/3 sahaja. Ikhwatun lilqum. Tak ada beza lelaki pun atau perempuan. Sebab mereka seolah datang daripada satu pusat. Yeah. Jadi ini Zawir Rafi. 1/3 sama walaupun ada lelaki ada perempuan. Dan ibu hanya dapat 1/6 saja. Dan kalau bapak ni dan ransom ni ada apa? Ada anak lain ke apa semuanya? Ada kena-kena tak dengan ni? Biological ada kan? Kan adik? Adik-adik terbapak kata kerana nasab keturunan belah bapak terputus, maka terputus semuanya sekali. Jadi ini dikira mana kalau anak nombor 2 tu anak nombor 2 pula ni kafir ke kafir? Oh, kafir dia ada sebab lain dia tak boleh dapat, sebab ikhtilaful din, berbeza agama tak dapat. Ni kita cerita semua Islam. Adik-beradik kafir tak dapat. Yang boleh dapat, dia boleh dapat kalau wasiat je. Tak boleh lebih sepertiga. Tak sepertiga tu dibagikan dengan 3 orang. 3 orang. Share. Jadi semuanya beza daripada sudut apa? Kalau ni ada, kalau kita anggap dia sebagai nikah yang sah, kita repair macam pasir tadi, dia kira anak mak bapak lelaki dapat 2. Baik. Tapi jangan lupa, ini semua hanya untuk apa? Satu mak, anak seemak. Kalau bapa ada isteri lain yang sah pun, ini semua bukan adik-beradik. Apalagi dia berzina dengan orang lain. Walaupun bapa dia sama kan, pun tak ada kenangan. Jadi cuma pasal dia mak sama, ini semua keluar dari perut sama. Jadi ini sepatutnya adik beradik. Lain daripada itu kita. Mazhab Syafi'i kata kalau anak ni perempuan nak kahwin dengan John Hanson, boleh ke tak boleh? Mazhab Syafi'i kata boleh. Sebab walaupun tu bapa biological, dia bukan bapa yang sah secara syarak. Jadi dia bukan mahram, asalnya boleh nikah. Jadi ini antara perkara yang saya katakan pelik sikit dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain kata memanglah dia bukan apa bapa secara syar'i, sebab dia zina. Tapi mereka kata tetap tak boleh nikah dengan bapa zina. Nah. Jadi kalau gitu, kalau misal kata John Handsome ada Mary Beautiful, adik dia ya? Ini semua bukan mahram dengan itu dia kamu. Nah, nampak pentingnya nasab keturunan. Semua berbeza. Semuanya berbeza bila kita hukumkan dia zina ataupun bukan zina. Dan kita belum nampak orang keluarkan satu-satu peringatan bagi orang yang kahwin siri. Saya dengar banyak sebenarnya. Kita kena beri peringatan dulu sebelum kita warisi mereka punya problem. Sebab diorang dah buat, lepas tu penyakit dia bawa pada kita. Macam mana ni ustaz, ini kita menyusahkan kita. Jadi sebelum tu kita beri peringatan dahulu. Dan sebenarnya muslimah ini problem besar. Sebab kalau dia sengaja buat benda tu, kalau dia halalkan perbuatan dia menikah dengan orang kafir, dia bukan orang Islam sebenarnya, dia pun kafir. Cuma kita seram sikit nak apa tu, nak pergi di dalam bab situ, itu perlu tahqiq dan sebagainya. Sebab tu saya tanya orang dekat Malaysia, boleh tak kahwin civil orang Islam? Saya dengar tak boleh. Tak kasi kan? Macam mana tak kasi? Apa boleh. Jadi kalau perbuatan tu dibuat di depan apa public dengan siapa sok khabar dan sebagainya, mesti nak kena suara tentik engkau. Mana boleh biarkan aja macam tu. Dia kahwin orang Hindu, lelaki Hindu, lepas tu keluar sok khabar apa semuanya, kahwin civil lagi. Semua permasalahan dia macam gitu. Baik, apa yang kita ada lagi sikit daripada hadis ini? Ah, pasal azan. Dah lah, cukup lah. Dah pasal ni pun dah cukup azan nyebab kita. Kita sambung, ada soalan? No. Itu sebelum tu patutnya. Sebelum dia dapat, sebelum dia kahwin, dapat anak semuanya, patutnya kita dah cerita pasal dia dulu. Tapi dalam negeri bukan Islam, hukum murtad pun tak ada makna. Dia tak boleh buat apa-apa dengan orang murtad. Tak boleh suruh dia taubat dan sebagainya. Bahkan mahkamah sivil clearkan lagi, register lagi. Jadi kita dekat sini, kita tak payah sebut batu lah. Kita selesaikan masalah bawah je. Jadi kalau kita lihat solutionnya, apa dia sebelum penyakit-penyakit ni semuanya? Lain tidak adalah dakwah. Terangkan tentang iman, takut kepada Allah SWT, azab Allah SWT, apa yang halal, apa yang haram. Akhirnya halal haram juga penting. Buat cerita pasal rahmatan lil alamin, buat cerita pasal apa, tolong orang, apa semuanya. Akhirnya apa ya? Halal haram juga. Ustaz, kalau muslimah tu sendiri dah, cara zahirnya dia Islam. Tapi kalau dia solat apa semua, itu antara dia dengan Allah SWT. Sekiranya orang muslim dia nak menikah pada anak yang muslimah ni, jadi siapa wali dia? Bapa penzina boleh jadi wali tak? Tak boleh. Lagi-lagi kalau dia masih kafir lah, tak boleh. Jadi datuk agak, kalau John Cena handsome, Islam tu cerita lain lah. Yalah, macam tu lah, dia boleh pindah kepada ni. Tapi kalau kat sini, betul soalan yang baik. Dia dah terputus dengan apa? Sebelah bapak, jadi dia tidak ada wali bapak. Jadi dia punya wilayah dia pada anak-anak perempuan ni semua daripada Muslimah. Itu satu pendapat. Satu pendapat dia, kerana sebelah perempuan tak boleh jadi wali. Kan dalam Islam tak boleh jadi wali kan? Jadi dia pindah kepada wali apa? Tapi tak ada wali, wali hakim. Jadi ada dua pendapat. Lelaki jadi wali sendiri? Tak boleh. Abang lelaki ni pun tak boleh jadi wali pada kakak dia atau adik perempuan dia. Sebab yang boleh jadi wali ni adalah seibu sebab apa? Dia pergi pada bapak. Kalau kat sini tak tahu, kat luar lagi tak tahu, betul tak? Dan mereka kena kasih tahu bahayanya masalah ni. Di Malaysia punya banyak sumbang mahram, tak maaf lah. Mungkin Singapura banyak juga. Ada anak lagi sampai kan, macam mana tu nak settle? Banyak masalah. Jadi sebab itu Islam ambil berat tentang masalah apa? Nasab keturunan. Jadi itu antara daruratul khamsah. Sebab itu hukum zina amat berat sekali. Sekarang baru kita tahu. Kalau tidak, rosak semua ni. Jadi anak luar nikah ni, dia tak bersalah, dia tak berdosa. Tapi status dia problem, dia macam stateless. Tak ada nationality tu. Kita tak tahu bapa dia siapa. Tapi sekarang orang buat macam mana? Lelaki tu dah dia call telanjur, bahan ada telanjur, memang lanjur terus dengan perempuan tu, nak tutup malu, nikahkan. Lepas tu anak tu keluar tak sampai 4 bulan ke 5 bulan, terus dinkan cantik dia pada apa? Pada suami tersebut. Mereka tak istibrakkan dia, mereka tidak tunggu sampai dia dilahirkan. Jadi ni semua nak tutup. Sebenarnya bahaya besar. Sebab tu bapak tu sebenarnya bapak zina, bukan bapak betul. Walaupun daripada mana yang sama. Lepas tu nanti ada adik-beradik tu bukan adik-beradik betul. banyak konsekuensinya. Tapi dekat sini diorang go ahead aja biarkan saja. Kita keluar topik pula eh. Nah, minggu depan macam mana? Tak ada. Kat rumah Ashraf? Boleh ya? Okey, jadi minggu depan tafsir di rumah Ashraf. Saya tak tahu lama dia ditulis kat file buat tu. Siapa yang tak sempat, kita akan buatkan apa ni, ni jugalah insyaAllah. Minggu depan di mana? Minggu depan di rumah Ashraf Berinter.